Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya sedikit, Bu ya. Apa hukumnya kita mengecas HP di masjid? Ngecas HP di masjid? Masjid bukan rumahmu. Masjid bukan rumahmu. Memang ada sebagian masjid itu kan biasanya dari panitia menyiapkan ada dana listrik yang mau untuk kepentingan. Kalau sudah disiapkan, disiapkan untuk pengecasan itu sah. Hanya untuk mengunjung masjid. Setiap masjid akan kan HP itu sudah menjadi kebutuhan. Sehingga diambilkan dari dana infak masjid ini adalah untuk melayani tamu yang mungkin pengen ngecas HP. Jika memang sudah disiapkan berarti diizinkan, itu diperkenankan. Tapi dengan catatan Anda penghuni masjid. Anda datang untuk sholat ke masjid, bukan orang luar ngecas di masjid. Jadi itu sekarang sudah menjadi fasilitas seperti air yang di masjid. Sebenarnya ada kopi di masjid yang disiapkan. Anda selagi penghuni masjid, Anda boleh meminumnya. Seperti itu. Karena itu sudah menjadi kebutuhan, sehingga sebagian masjid sudah disiapkan untuk tempat mengecas HP. Kalau tidak, tidak boleh. Tidak diperkenankan. Karena belum direncanakan, belum diizinkan yang dibiarkan itu. Semua rumah ada penjaganya. Dan penjaganya itulah yang nanti yang berkuasa untuk menentukan. Tapi ingat, jangan mentang-mentang jadi penjaga masjid kemudian seenaknya. Pasang sekakel sebanyak-banyaknya yang mau ngambil strom untuk buat lampu di luar, boleh? Tidak ada. Tidak boleh. Karena bukan untuk orang yang ada di dalam masjid. Kalau untuk kepentingan orang yang hadir dalam masjid, boleh-boleh saja. Apakah ada kipas, lalu datang masjid sholat, nyalain kipas sah, ada AC, nyalain AC sah, semuanya boleh. Karena sudah disiapkan untuk melayani tamu. Tapi kalau bukan untuk urusan, bukan orang masjid, atau bukan orang yang datang ke masjid untuk sholat, kok tiba-tiba datang kepanasan langsung masuk nyalain AC, gak boleh. Nyalain kipas, gak boleh, karena dia bukan orang masjid. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.